Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir Al-Muyassar, masih di tafsiran dari Quran surat Al-A'raf. Kali ini kita awali dari ayat ke-160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqatta'nahum ithnata 'asyrata asbatan umama. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا anfusahum yadhlimun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami bagi mereka kaumnya Nabi Musa menjadi 12 suku umaman yang berjumlah besar. Jadi masing-masing suku itu jumlahnya besar. Kemudian kami wahyukan kepada Musa, apabila kaumnya meminta air, maka kata Allah, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Niscaya akan memancar dari batu itu 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Masing-masing dari suku itu sudah mengetahui mana tempat minumnya. Dan kami naungi mereka dengan awan. Kami turunkan kepada mereka al-manna dan as-salwa. Makanlah oleh kalian yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Dan sungguh ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak mendzalimi kami, akan tetapi diri mereka sendiri yang berbuat zalim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengabarkan kepada kita kalau kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, itu terbagi menjadi 12 suku. Masing-masing suku atau kabilah itu berjumlah besar. Kemudian hal lain yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di sini adalah bahwa Allah telah membagi juga untuk mereka tempat minumnya dari mata air yang juga berjumlah 12. Allah sudah berikan kepada mereka berbagai macam bentuk kenikmatan, tidak hanya minuman, bahkan makanan. Namun di akhir ayat Allah tegaskan bahwa sesungguhnya mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri, karena ternyata faktanya semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, baik makanan ataupun minuman, tidak membuat mereka merasa puas. Kita lihat tafsirannya. Qala wa farraqna qauma Musa min bani Israil ithnatai asyrata qabilatan bi'adadil asbab. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengatakan bahwa kami telah membagi kaumnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel menjadi 12 kabilah bi'adadil asbat, dengan jumlah yang besar. Wahum abna'u Ya'qub, mereka semua keturunan Ya'qub. Kullu qabilatin ma'rufatin min jihati naqibiha, masing-masing kabilah itu sudah sesuai dengan pemimpinnya. Jadi setiap dari 12 suku atau 12 kabilah itu ada pimpinannya. Wa auhayna ila Musa ittalaba minhu qaumuhu as-suqya hina atashu fit-tih anidrib bi'asakal hajar. Kemudian kata Allah, kami juga sudah wahyukan kepada Musa, kalau sewaktu-waktu kaummu meminta air saat mereka kehausan di tempat tersesat jalan, anidrib bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Fadharabahu fanfajarat minhu 12 aynan minal ma. Musa kemudian menurutinya, Musa pukul batu itu dengan tongkatnya sehingga memancarlah dari batu itu 12 mata air. Qad 'alimat kullu qabilatin minal qabail al-isnatai 'ashrata mashrabahum. Masing-masing dari 12 kabilah itu sudah tahu mana tempat mengambil airnya. Karena jumlah sukunya 12, jumlah mata airnya pun 12. Jadi masing-masing suku itu punya satu mata air. La tadkhul qabilatun ala ghairiha fi syurbiha. Enggak ada satu kabilah pun yang masuk ke tempat minum kabilah yang lainnya. Ini kenikmatan yang luar biasa, sudah dibagi secara rata sedemikian rupa oleh Allah Azza wa Jalla. Wa dhalalna 'alaihimus sahab. Kemudian Allah juga menegaskan bahwa kami telah naungi mereka dengan awan sehingga mereka tidak merasa kepanasan sama sekali. Ya, sejuk. Wa anzalna 'alaihimul manna. Kami pun kata Allah di ayat ini turunkan untuk mereka al-manna. Apa itu al-manna? Wa huwa syai'un yushbihu as-samgu. Al-manna itu sesuatu yang mirip manisan. Kenyal. Ta'muhu kal asal, rasanya seperti madu. Was-salwa, dan kami juga berikan kepada mereka as-salwa. Apa itu salwa? Qala wa huwa ta'irun yushbihu as-sumana. Salwa itu adalah seekor burung sejenis puyuh. Wa qulna lahum, kemudian kata Allah di ayat ini, kami katakan kepada mereka, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami anugerahkan, kami rezekikan kepada kalian. Jadi sudah sangat sempurna kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kurang apa? Minumannya ada, makanannya juga ada. Kalau cuma minumannya mungkin akan meminta, mana makanannya, kan begitu. Tapi ini enggak. Minumannya disiapkan, makanannya pun disiapkan. Ada al-manna, ada as-salwa. Bahkan Allah katakan kepada mereka, makan yang baik-baik dari semua yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Artinya gak sedikit kan, banyak. Fakarihu dhalika wa malluhu min tulil mudawamati alaih. Tetapi kenyataannya mereka tidak suka. Wa mallu, mereka merasa bosan karena terus-terusan memakan apa yang disebutkan tadi. Wa qalu, mereka kemudian mengatakan, lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Kami ini enggak sabar kalau hanya mengkonsumsi satu jenis makanan, padahal banyak, tapi tetap tidak merasa apa? Puas. Wa talabu istibdal alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mereka minta ganti yang justru jauh lebih rendah daripada yang baik yang telah diberikan kepada mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, wa ma zalamuna. Mereka tidak sedang menzalimi kami. Hina lam yashkurullah. Ketika mereka tidak mau bersyukur kepada Allah, Allah tidak merasa terzalimi, Allah tidak merasa tersiksa saat mereka tidak mau bersyukur. Walam yuqimu bima aujaballahu alaihim. Sekalipun mereka juga tidak mau melakukan apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Justru ketika mereka melakukan hal itu, enggak merasa puas, tidak mau bersyukur, tidak mau mengerjakan apa yang Allah wajibkan, mereka sedang mendzalimi dirinya sendiri. Ya. Idz fawwatu 'alaiha kulla khair. Mereka telah melewatkan segala macam bentuk kebaikan. Wa arraduha lisyarri wan naqmah. Justru mereka membawanya kepada kejelekan dan siksa. Ini akibat orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau soal nikmat, ini bukan hal yang perlu untuk diperdebatkan lagi, diperbincangkan lagi. Ya. Nikmat apa yang tidak kita rasakan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Yang harus menjadi fokus perhatian kita adalah sejauh mana kita telah mensyukurinya. Itu jangan melulu bicara soal ini nikmatnya segini, ya. Ini kurang, ini enggak sempurna. Justru yang harus kita perhatikan adalah syukurnya. La in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmat itu. Ya. Jangan dikira nikmat itu tidak akan hilang. Nikmat bisa saja hilang, lenyap. Sama sekali tidak bisa kita rasakan, walaupun yang sedikit ketika kita tidak mensyukurinya. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah hilangkan kenikmatan dari mereka lantaran tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya 161. Allah berfirman, wa idz qila lahum uskunu hadhihi alqaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatun wa adkhulul baba sujjadan naghfir lakum khathiyatikum sanazidul muhsinin. Wa idza qila lahum uskunu hadhihi alqaryah. Ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian di negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. Tinggallah kalian di negeri ini dan makanlah makanan yang ada di dalamnya. Haitsu syi'tum, sekehendak kalian. Wa qulu hittatun, katakan oleh kalian hittah, bebaskan kami dari dosa. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah ke pintu dari negeri tersebut sujjadan, sambil membungkuk. Naghfir lakum khathiyatikum, niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian dan kami akan menambahkan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus Allah sampaikan kepada mereka. Allah arahkan mereka agar tinggal di Baitul Maqdis. Kemudian Allah kasih syarat, kalian harus mengatakan apa? Hittah. Kemudian saat masuk kalian harus masuk sambil membungkuk. Ini kalau kalian ingin dosa-dosa kalian dihapuskan. Tapi ternyata kita akan lihat di ayat yang setelahnya, mereka langgar semua itu. Mereka tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tafsirannya. Wadhkuru ayyuhar rasul isyana bani Israel li rabbihim subhanahu wa ta'ala wa li nabiyhi Musa alaihi salam. Pada ayat ini Allah menghimbau rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita, untuk apa? Untuk mengingat-ingat soal bagaimana kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Allah dan kepada nabinya, yaitu Musa alaihi salatu wasallam. Banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan, padahal begitu sayang Nabi Musa kepada mereka. Bagaimana Nabi Musa menyelamatkan mereka dari hegemoni Fir'aun. Tapi setelah itu terjadi lagi pembangkangan, terjadi lagi kemaksiatan. Baru sebentar ditinggal oleh Nabi Musa, mereka sudah menyembah anak sapi. Ya. Nabi Musa baru memilih 70 orang, pilihan semuanya. Malah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, tetap justru merasa tidak puas. Maka di ayat ini Allah himbau kita semua untuk coba ingat-ingat kemaksiatan, pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Allah dan kepada nabinya Musa alaihi salatu wasalam. Bukan supaya kita bisa mencontoh kemaksiatan itu, tidak. Tapi justru supaya kita belajar. Ya. Karena pelajaran itu tidak mesti selalu kebaikan. Kadang-kadang kejelekan juga harus menjadi pelajaran buat kita, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Inilah fikih pemahaman sahabat Hudzaifah ibnul Yaman saat beliau mengatakan kana nas yasalunaka anil khair. Dulu orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai Rasul tentang kebaikan. Tapi aku akan bertanya kepada engkau tentang apa? Kejelekan. Makhafatan an yudrikani. Khawatir jangan sampai aku terjerumus ke dalamnya. Ya. Nah, ini kita belajar dari kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh Bani Israel kepada Allah dan kepada nabinya, supaya jangan sampai kita seperti mereka. Nah, karena kalau kita tidak tahu kejelekan, sangat rentan kita akan terjerumus ke dalamnya. Ya. Ingatlah olehmu wahai Rasul bagaimana kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Rabbnya Allah Ta'ala dan kepada nabinya Musa alaihi salam. Wa tabdilahum al-qawla alladhi umiru an yaquluhu, dan bagaimana mereka mengganti perkataan yang diperintahkan kepada mereka supaya dikatakan oleh mereka. Hina qala Allahu lahum, yaitu ketika Allah berkata kepada mereka uskunu qaryata baitil maqdis, tinggallah kalian di negeri kampung Baitul Maqdis. Wa kulu min samariha wa hububiha wa nabatiha aina syi'tum wa mata syi'tum. Makanlah oleh kalian buah-buahannya, biji-bijiannya, tumbuhan-tumbuhannya, dimanapun kalian mau dan kapanpun kalian mau. Wa qulu, dan ucapkan oleh kalian khutta 'anna dzunubana, bebaskan kami dari dosa-dosa kami. Wa dkhulul baba khadhi'ina lillah, dan masuklah melalui pintunya dengan menampakkan ketundukan kepada Allah. Naghfir lakum khotayakum, kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini kan yang diperintahkan kepada mereka Bani Israel. Ya. Pertama, mereka tinggal di Baitul Maqdis. Kedua, hendaknya mereka mengucapkan hitbah. Ketiga, hendaknya mereka masuk ke Baitul Maqdis melalui pintunya dengan menampakkan apa? Ketundukan. Tapi semua ini dirubah, diganti sama mereka, dilanggar sama mereka. Ini penting untuk diingat. Ya. Padahal Allah sudah memberikan jaminan, naghfir lakum khotayakum. Kalau kalian semua mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Falanu akhidhukum 'alaiha, kami tidak akan menyiksa kalian. Wa sanazidul muhsinin min khairid dunya min khairai ad-dunya wal akhirah. Dan kami pun akan berikan tambahan kepada orang-orang yang berbuat baik berupa kebaikan di dunia dan di akhirat. Sayang Bani Israel tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh mengatakan hithah, yang mereka katakan justru hintah. Beda maknanya. Kalau hithah maknanya adalah bebaskan kami dari dosa-dosa kami, tapi kalau hintah maknanya biji gandum. Ya. Disuruh masuk melalui pintunya, pintu Baitul Maqdis, dengan cara sujud, menampakkan ketundukan, justru mereka masuk dengan cara merangkak dengan pantat-pantatnya. Dilanggar semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ayat berikutnya masih berkaitan, 162. Qala fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum farsalna 'alaihim rizqan minas sama'i bima kanu yadhlimun. Fabaddala alladhina zalamu, orang-orang yang zalim itu Bani Israil, mereka merubah perkataan yang harus mereka ucapkan, ghairal ladzi qila lahum, dengan perkataan yang justru tidak diperintahkan kepada mereka untuk diucapkan. Maka kami kirimkan, kami timpakan kepada mereka siksa atau azab dari langit, bima kanu yadzlimun, lantaran kezaliman yang mereka lakukan. Tafsirannya, faghayyaral ladzina kafaru billahi minhumma amarahumullahu bihi minal qaul. Allah kabarkan kepada kita bahwa orang-orang zalim, orang-orang kafir itu dari kalangan Bani Israel, mereka telah merubah apa yang diperintahkan kepada mereka dari sebuah perkataan yang harus diucapkan. Wadakhulul baba yazhafuna ala astahum, ala astahihim, bahkan mereka pun masuk ke Baitul Maqdis melalui pintunya dengan cara yazhafun, merangkak, ala astahihim, dengan pantat-pantatnya. Waqulu, mereka mengatakan habbatun fi sya'ratin, mereka mengatakan hintah, habbatun fi sya'ratin, biji gandum. Farsalna alaihim azaban minas sama, maka kami pun timpakan kepada mereka azab dari langit. Ahlaknahum bihi, kami binasakan mereka dengan azab itu. Bisababi zulmihim wa isyanihim, oleh sebab kezaliman dan kemaksiatannya. Apa sebenarnya yang membuat Bani Israel enggan untuk mematuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Padahal perintah Allah yang disebutkan ini sangat ringan, tidak sulit, tidak berat. Yang membuat mereka melanggar adalah karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Padahal selama ini yang mereka rasakan dari kekuatan, dari banyaknya kenikmatan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru yang terjadi, mereka menyombongkan diri-diri mereka dan meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menganggap enteng. Karenanya tidak ada ampun lagi bagi mereka. Allah kirim kepada mereka azab dari langit hingga membuat mereka binasa. Berikutnya ayat yang ke-163. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. id ya'duna fis sabti id ta'tihim haytanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun was'alhum 'anil qaryah. Tanyakan kepada mereka, wahai Rasul, yakni kepada orang-orang Yahudi, tentang penduduk sebuah negeri atau kampung yang ada di dekat laut. Idh ya'duna fis sabti, yaitu ketika mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, melanggar apa yang Allah larang. Idh ta'tihim haytanuhum yawma sabtihim. Kita sudah tahu bahwa Allah melarang penduduk kampung tersebut untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka langgar karena ikan-ikannya itu memang seolah mendatangi mereka pada hari Sabtu. Sementara di hari lainnya ikan-ikan itu tidak datang. Kadzalika nabluhum, kata Allah, demikianlah kami uji mereka. Kami uji mereka. Bima kanu yafsukun, karena kepasikan yang selama ini selalu mereka buat. Dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Ikan-ikannya dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala banyak justru di hari Sabtu, bahkan nampak terlihat semuanya seolah mengambang di bagian atas dari air, ya. Jelas membuat mereka sangat ingin apa untuk menangkapnya. Nah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, mereka tidak sabar, ya. Mereka pun melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan taktik, ya, dengan rekayasa, tidak secara terang-terangan, seperti nanti kita akan lihat dalam tafsirannya. Qala was'al ayyuhar rasul ha'ula il yahud an khabari ahli al-qaryah allati kanat biqurbil bahri. Tanyakan olehmu wahai Rasul kepada mereka, orang-orang Yahudi, tentang sebuah berita mengenai penduduk suatu kampung yang kebetulan dekat laut. Idh ya'tadi ahluha fi yaumis sabti ala hurumatillah, yaitu di saat penduduknya melanggar apa-apa yang Allah haramkan di hari Sabtu. Haitsu amarahum an yu'azzimu yaumas sabti la yasidu fihi samakan. Allah larang mereka atau Allah perintahkan mereka untuk menghormati hari Sabtu. Mereka enggak boleh menangkap ikan di hari Sabtu. Fabtalahumullahu wamtahanahum. Kemudian Allah uji mereka. Allah coba mereka. Fakanat hitanuhum ta'tihim yaumas sabti katsiratun dhahiratun 'ala wajhil bahri qaribatun minasy-syati. Allah uji mereka, Allah coba mereka dengan Allah kumpulkan itu ikan-ikan pada hari Sabtu. Ikan-ikan dalam jumlah yang banyak nampak terlihat, ya, di permukaan air laut, bahkan dekat dengan pantai, di pinggir pantai. Wa idza dhahaba yaumas sabtu tadhhabul hitan fil bahri. Kalau pas datang hari Sabtu, maka si ikan pun berdatangan, ya. Wala yarawna minha syai'an. Tapi kalau di luar hari Sabtu, mereka enggak pernah melihat ikan. Fakanu yahtaluna ala habsiha fi yaumis sabti fi hafair. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu. Yahtaluna ala habsiha, mereka melakukan rekayasa untuk bisa menangkapnya pada hari Sabtu fi hafair, dengan cara memasang kurungan-kurungan, ya, dengan cara memasang apa, kurungan-kurungan, jebakan, supaya ikan masuk ke situ kemudian dengan mudah bisa diambil. Yastadunaha ba'dahu, yang dengan itu mereka bisa, ya, mengambil ikan-ikannya. Jadi tidak secara terang-terangan, tidak melakukan perburuan yang nampak terlihat di hari Sabtu. Caranya mereka simpan apa? Kurungan-kurungan, ya. Atau katakanlah jebakan, begitu supaya ikan masuk ke situ. Kalau orang Sunda mah bilang apa? Bubu, itu simpan di situ. Jadi enggak kelihatan mereka berburu, sudah dibiarkan, mereka tinggalkan. Nanti pas ikannya sudah penuh baru mereka ambil. Melakukan rekayasa dalam melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Bagaimanapun ini tetap masuk dalam kategori melanggar apa yang Allah haramkan. Nah, sekarang ini banyak orang yang melakukan rekayasa supaya yang haram itu tidak nampak haram. Jadi sebenarnya merekayasa sesuatu yang haram itu bukan hal yang baru. Sejak zaman Bani Israel sudah dilakukan, ya, orang-orang Yahudi. Mereka begitu. Sekarang kan sama. Mau banknya, ribanya, mau apapun itu, ya, semua direkayasa supaya tidak betul-betul nampak jelas. Padahal ya sebenarnya tetap itu sesuatu yang diharamkan. Qala wa kama wasafna lakum minal ikhtibar wal ibtila. Inilah sebagaimana kami telah sebutkan, kata Allah, bahwa itu merupakan ujian dan cobaan. Bi idhari samak ala dhahril ma fil yaumil muharram, dengan cara ditampakkannya ikan-ikan di permukaan air pada hari yang diharamkan untuk berburu padanya. Wa ikhfa'ihi 'alaihim fil yaum al muhallal lahum fihi saydu, dan ditiadakannya ikan-ikan di hari yang justru dihalalkan bagi mereka untuk menangkapnya. Wa kadzalika nakhtabiruhum bisababi fisqihim an ta'atillah wa khurujihim anha. Demikianlah kami uji mereka, kami coba mereka dengan sebab kefasikan yang mereka lakukan selama ini, ya, dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, justru kemaksiatan itu akan membawa dan menghadapkan seseorang kepada berbagai macam kesulitan. Ya, mungkin banyak berpikir untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah, lakukan saja jalan pintas, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru akibatnya sangat berbahaya. Mungkin bisa meraih apa yang diinginkan, tapi setelah itu Allah siapkan hukuman. Nah, pelajaran yang buat kita adalah cobalah kita introspeksi, ya. Barangkali kesulitan-kesulitan yang mungkin selama ini selalu, ya, menghadang kita itu disebabkan karena kita kurang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan mereka, orang-orang Yahudi, kok dilarang untuk nangkep ikan pada hari Sabtu? Ada apa sih dengan hari Sabtu? Ya, bahkan diuji lagi, setelah dilarang diuji lagi, ya, ikannya muncul di hari Sabtu, di luar hari Sabtu tidak ada. Kan logikanya kalau dilarang berburu atau menangkap ikan di hari Sabtu, maka ikan-ikan itu harus nampak di hari yang lainnya sehingga bisa berburu di hari tersebut. Tapi ini enggak. Di hari yang dilarang justru ikan nampak, di hari yang dibolehkan justru tidak ada. Jadi dipersulit, ya, semuanya. Karena apa? Karena kefasikan yang dilakukan, karena tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah. Maka bisa jadi kesulitan-kesulitan yang selama ini, ya, kita rasakan, kita hadapi itu disebabkan oleh karena kurangnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat lagi kita baca. Ayat yang ke-164. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wal'allahum yattaqun. Kata Allah, ingatlah ketika sekelompok orang dari mereka mengatakan kepada kelompok lainnya, lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum, mengapa kalian memberikan nasihat kepada suatu kaum yang Allah telah binasakan mereka atau Allah telah azab mereka dengan azab yang berat. Qalu, mereka menjawab, ma'dziratan ila rabbikum, ini kami lakukan dalam rangka meminta uzur kepada Rabb kalian, wala'allahum yattaqun, dan agar mereka bertakwa. Jadi ada suatu kaum yang kemudian menasehati kaum yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Ya. Lalu kaum yang menasehati itu ditanya, mengapa kalian menasehati kaum yang Allah sudah binasakan? Jawaban mereka adalah supaya Allah memberikan ampunan, ya, supaya Allah memberikan maaf, dan agar mereka yang melanggar itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wadhkur ayyuhar rasul idh qalat jama'atun minhum li jama'atin ukhra kanat ta'idul mu'tadina fi yaumis sabti wa tanhahum an ma'siyatillah fihi lima ta'idhuna qawman allahu muhlikuhum fi dunya bima'siyatihim iyah aw mu'adhibuhum adaban syadidan fil akhirah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, ingatlah oleh wahai rasul ketika ada sekelompok orang yang bertanya kepada satu kelompok lainnya yang memberikan nasihat kepada mereka yang melanggar di hari Sabtu dan mencegah mereka yang melanggar di hari Sabtu dari melakukan kemaksiatan. Lima ta'idhuna qauman, mengapa kalian menasehati suatu kaum yang telah Allah hancurkan, yang telah Allah binasakan di dunia oleh karena kemaksiatannya, atau suatu kaum yang telah Allah azab dengan azab yang keras di akhir? Qala alladhina kanu yanhaunahum an ma'siyatillah, kaum yang menasehati dan yang melarang dari melakukan kemaksiatan, Allah menjawab, na'idhuhum wa nanhahum linu'dhara fihim, kami menyampaikan nasihat dan melarang mereka supaya Allah memberikan uzur. Wa nu'addi fardhullah 'alaina fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan kami lakukan ini dalam rangka mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kami berupa amar ma'ruf dan nahi munkar. Raja'a an yattaqullah, harapannya agar mereka bertakwa kepada Allah. Fa yakhafuhu, mereka takut kepadanya. Wa yatubu min ma'siyati rabbihim, dan bertaubat dari melakukan kemaksiatan kepada Rabb-nya. Wa ta'addihim 'ala ma harramallahu 'alaihim, dan bertaubat dari tindakan melampaui apa yang telah Allah haramkan kepada mereka. Jadi masih ada orang atau sekelompok orang yang baik yang kemudian menasehati, ya, suatu kaum yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Ketika ditanya apa alasan menasehatinya, jawabannya ini, dalam rangka menunaikan apa yang Allah wajibkan berupa amar ma'ruf, dan harapannya mereka-mereka yang melanggar itu bertaubat kepada Allah. pelajarannya buat kita adalah penting untuk tidak membiarkan siapapun di antara kita yang melakukan kesalahan. Kita tahu ada saudara kita yang jatuh dalam kemaksiatan, maka perlu untuk diselamatkan dengan cara diberi nasihat, diberi arahan untuk tidak melakukan kemaksiatan itu. Jangan kemudian membiarkannya. Ya. Karena dengan kita menasehatinya, itu berarti kita telah menegakkan apa yang Allah wajibkan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Salah satu sifatnya dan karakteristiknya adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari segala perbuatan yang mungkar. Nasihat tetap ditegakkan sekalipun banyak orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi banyaknya jumlah orang yang melakukan kemaksiatan tidak kemudian mengendorkan ditegakkannya nasihat. Tetap nasihat itu disampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Maghrib jam kurang berapa menit? Apa seperti kemarin?